نعم. أما بعد sedikit dari kami, yakni nasihat bahwasanya kita sebagai seorang thalabul ilm yang kita mengetahui fadilah dan keutamaan dari thalabul ilm dan adab-adab dari thalabul ilm, faedah yang sudah kita ketahui, faedah yang azim yang mengantarkan kita kepada al-jannah, yang mengantarkan kita kepada kebaikan, yang mengantarkan kita kepada kebaikan dunia wal akhirah. Mungkin antum sudah mengetahui faedah-faedah tersebut, mengetahui adab-adab di dalam thalabul ilm. Akan tetapi di sana ada mawani li thalabul ilm, yaitu larangan-larangan di dalam thalabul ilm yang di sana sangat menghambat, bahkan menjadikan fitnah bagi seorang penuntut ilmu. Karena mawani ini, apabila dia ini yaqa' li thalabul ilm, dia akan ada pada thalabul ilm, terjadi kerusakan yang sangat besar. Karena seorang thalabul ilm itu membawa beban berat, membawa suatu amanah yang amanah itu datangnya dari Allah dan Rasul. Nah, al-mawani atau larangan-larangan di dalam thalabul ilm yang tidak boleh di sana ada di dalam seorang penuntut ilmu, yang pertama adalah al-hasad. Hasad. Al-hasad sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-hasad yukrihul insan ma'an amallahu ala ghairihi, yaitu seseorang membenci apa-apa nikmat yang ada pada orang lain. Ini hasad. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antahsudunan nasa ala ghairi ma atahum, apakah kalian menjadi hasad apa-apa yang telah diberikan kepada manusia yang lainnya? Yang diberikan, kamu menghadirkan hasad kepada orang lain yang ada nikmat itu kepada, yang diberikan karunia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal hasad, jika itu terjadi kepada seseorang thalabul ilm, maka akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Yang pertama adalah dengan hasad seseorang itu menolak qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena takdir itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang. Dan jika seseorang benci dengan takdir yang ada pada seseorang lain atau orang lain, maka dia benci kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga hasad itu akan menghapus dosa-dosa. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu yuhibbul hasanat kama ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan seseorang, nah sebagaimana api memakan kayu. Nah, begitu juga hasad menjadikan seseorang yang hasad itu akan terus bersedih hatinya. Orang yang hasad akan bersedih terus. Karena apa? Karena melihat seseorang kenikmatan kepada orang lain, dia itu bersedih. Dan terus akan bersedih seperti itu. Nah, kemudian al-hasad juga apa? Akan menjadikan seseorang itu don, suudon. Dia akan suudon terus kepada seseorang yang diberikan kenikmatan, yang dia benci kepada kenikmatan, kenikmatan yang ada pada orang tersebut. Nah, sebagaimana dikatakan bahwasanya al-hasad itu juga tidak bisa bertemu dengan antara orang yang hasad dengan iman. Sebagaimana dikatakan la yajtami'an fi qalbin 'abd iman wal hasad. Tidak akan bisa bertemu antara keimanan dengan hasad. Al-muhim bahwasanya hasad itu sangat merusak sekali. Dan apabila ini terjadi kepada penuntut ilmu, maka akan rusaklah seseorang itu dan rusaklah semuanya. Nah, kemudian di sana ada mawani yang lainnya yang dilarang dengannya seorang penuntut ilmu, yaitu al-kibr, sombong. Sedangkan sombong ini sebagaimana disebutkan, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas, yaitu kibr itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Sekarang kenyataan yang terjadi banyak sekali bahwasanya ketika seorang penuntut ilmu, ketika hilang keikhlasannya di dalam menuntut ilmu, di dalam niatnya di dalam menuntut ilmu, maka bisa jadi seorang penuntut ilmu itu akan seperti menolak kebenaran, merasa dirinya besar. Ketika dinasihati saudaranya tidak mau, ketika dinasihati dengan ilmu atau dengan sesuatu yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah, menolak. Nah, begitu juga seorang penuntut ilmu, apabila dia sudah penyakit ini datang kepada dirinya, yaitu al-kibr, merasa tinggi dari yang lainnya, kemudian dia meremehkan manusia, menganggap bahwasanya manusia itu tidak punya ilmu kecuali dirinya, dia merasa besar. Nah, maka ini adalah suatu kerusakan yang akhirnya apa? Akan menjadikan seseorang tafarruq di antara ikhwah atau di antara saudaranya karena rasa kibir. Nah, kemudian mawani di sana yang lainnya, yaitu berbicara tanpa ilmu. Yang ini juga penyakit yang berbahaya, yang kadang-kadang datang dari seorang thalabul ilm, berbicara tanpa ilmu. Belum dia itu itqan di dalam ilm, belum kuat di dalam apa membangun suatu kaidah di dalam ilmu, kemudian dia berfatwa tanpa ilmu. Ini adalah kerusakan yang besar. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, Inna allaha la yakbutil ilma intiza'an yang tazi'um minal ad. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu itu intiza'an yang tazi'um, yaitu disegerakan dari seorang hamba. Wa innama yakbitul ilm bil qabdil ulama. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mengangkat atau mewafatkan para ulama, para orang alim. Hatta idza lam yakun aliman, jika sudah tidak ada orang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Seseorang akan mengambil orang-orang jahil sebagai pemimpin. Kemudian fas'alu, kemudian dia ditanya, waftu, kemudian dia berfatwa, adallu wa adall. dia berfatwa tanpa ilmu karena dia bodoh. Kemudian dia adzal wa adzal, yaitu sesat dan menyesatkan. Apabila dia berfatwa tanpa ilmu sehingga menyesatkan, ini bahayanya juga sangat besar. Maka syariat yang murni ini, syariat yang sempurna akan hilang karena apa? Dia berfatwa tanpa adanya bukan dengan pondasi ilmu. Bukan dibangun di atas asas ilmu. Nah, orang yang berfatwa tanpa ilmu. Kemudian bahwasanya telah terjadi masalah ini menjadikan khilaf yang besar karena dia berfatwa tanpa ilmu. Allah sendiri mengatakan di sana bahwasanya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu berbicara yang kamu tidak ada ilmu dengannya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena apa? Pandanganmu, pendengaranmu, hatimu akan ditanya nantinya. Dan ini pertanggungjawaban yang besar. Seseorang yang berbicara tanpa ilmu itu akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar kerusakannya orang yang berbicara tanpa ilmu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala di sana juga menanbih bagi seseorang yang berbicara tanpa ilmu. Qala Allah taala, Allah berkata di sana, Innama Rabbi harama fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Rabb kalian telah mengharamkan kepada kalian fawahis, kerusakan yang nampak ataupun yang tidak nampak, wal bagh, dan pengkhianatan, wal isma wal bagh bi ghairil haq, kerusakan, kedustaan yang tanpa hak, mengambil sesuatu yang tanpa hak. Wa antusyriku billah. Lihat di sini bahwasanya Allah menggandengkan kesyirikan dengan berbicara tanpa ilmu. Wa antusyriku billah. Wa antusyriku billahi syai'a wa lam tunzil bihi sultana. Kalian berkata, kalian menyekutukan Allah yang di sana tidak ada syariat yang menurunkan tentang penyekutuan itu. Wa antakulu malallahi mala ta'kulun. Nah, dan kamu berbicara atas Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak punya ilmu dengannya. Di sana Allah Subhanahu wa taala menggantungkan pemberontakan, kesyirikan dengan orang-orang yang berbicara bukan di atas ilmu. Ini menunjukkan kerusakan yang sangat besar. Nah, karena apa? Dia berfatwa tanpa sesuatu yang berlandaskan apa-apa yang diambil darinya Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah sudah jelas dan sudah kita ketahui kesempurnaannya. Begitu juga di sana Imam Bukhari rahimahu wa ta'ala mengatakan al-ilmu qabla al-qawli. Nah, qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kalian berkata dan sebelum kalian beramal. Jadi kita harus mengilmui. Bagaimana seseorang berfatwa tanpa ilmu? Maka akan terpecah belahlah umat. Seseorang yang tawadhu, yang dia merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan meninggalkan apa? Penyakit ini. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang berbicara tidak berbicara di atas ilmu itu dengan kebaikan. Wal ladzina tadaw wa atahum huda wa zadahum huda wa atahum taqwahum. Barang siapa yang memberikan petunjuk, maka Allah akan menambah petunjuk bagi dia. Wa atahum taqwahum, dan akan datang ketakwaan kepadanya. Seorang yang tawadhu, yang ketika dia itu memberikan petunjuk dengan ikhlas, nah, lihatlah di sana ada kisah yang bagus sekali, yaitu kisahnya Imam As-Sa'bi. Ketika Imam As-Sa'bi ditanya oleh seseorang, beliau tidak bisa menjawab. Kemudian sebagian murid-muridnya itu apa, merasa ini, kenapa dia seorang alim tidak bisa menjawab? Apakah engkau tidak malu? Engkau tidak bisa menjawab? Dan Imam Sabi cuma menjawab, wallahu a'lam, katanya. Kenapa engkau tidak malu ya, ya Imam? Katanya apa? Kenapa aku harus malu, katanya? Malaikat saja ketika ditanya, ketika dia tidak bisa, tidak malu, katanya. Berkatanya apa malaikat ketika ditanya, la ilma lana illa ma alam tanah. Katanya malaikat, oh, maksudnya apa? Ini apa, mengambil riwayat ini As-Sa'bi, la ilma lana, tidak ada ilmu pada kita, illa ma alam tanah, kecuali apa-apa yang telah engkau berikan ilmu itu kepada kami ya Allah. Lihat, para malaikat saja tidak malu. Karena takutnya Imam As-Sa'bi dia itu berfatwa dengan tanpa ilmu, dia mengatakan wallahu a'lam. Dan ini termasuk adab yang sangat besar, adab yang sangat tinggi dari seorang ulama. Jangan menganggap bahwasanya seseorang yang tidak mempunyai ilmu atau dia mengatakan wallahu a'lam berarti dia itu bodoh atau dia itu ketinggalan atau dia itu tidak, akan tetapi ini adalah nus minal ilm. Ini adalah setengah daripada ilmu. Nah, jadi kadang-kadang ada seseorang yang meremehkan, wah, itu gak bisa. Seseorang itu gak bisa menjawab dengan baik. Tapi seorang yang alim, dia itu sangat berhati-hati di dalam memberikan fatwa atau memberikan sesuatu kepada umat. Karena apa? Takut kehancuran. Takut tafarruq. Ini seorang talabul ilm harus mempunyai sifat tawadhu. Jauh daripada berbicara di atas ilmu. Bukan di atas ilmu. Nah, kemudian di sana ada mawani yang lainnya, yaitu ujub, merasa dia tinggi, merasa dia ini yang paling pintar. Nah, merasa dia inilah, tidak ada yang lainnya kecuali dia, sehingga akan menghancurkan seorang talabul ilm ketika penyakit ini telah menggerogoti seorang penuntut ilmu. Kemudian mawani yang lainnya yaitu ta'assub. Ta'assub ini, lihat ta'assub sekarang di zaman kita, bahwasanya penyakit ini sudah sangat sangat menjadi apa, sudah kayak kanker di dalam agama kita. Lihat kelompok-kelompok firqah-firqah dhalal, mereka tersesat dari jalan talabul ilm itu karena apa? Karena ta'assub. Ta'assub kepada syekhnya, ta'assub kepada kiainya, ta'assub kepada ustadznya. Nah, kemarin kita dijelaskan sedikit faedah dari Syekh Muhammad Malik, bahwasanya ta'assub ini adalah apa? Bagaimana dikatakan oleh Abu Ubaid bin Husain, bahwasanya la yuqallidun. Nah, itu seorang yang ta'assub, la yuqallidun illa asabiyya aw ghabi. Jadi orang yang ta'assub itu adalah orang yang taklid, dan tidaklah orang yang taklid itu adalah asabiyah wal ghabi, orang yang tunggu bodoh, yang orang jauh daripada seorang apa, penuntut ilmu, jauh daripada ilmu itu sendiri. Lihatlah kelompok-kelompok yang bodoh. Mereka tidak di awal dakwahnya tidak mengajarkan dengan basirah, tidak mengajarkan ilmu. Antum mungkin lihat jamaah tabligh tidak mengajak kepada halaqatul ilm, tidak mengajak kepada tauhid, tidak mengajak kepada ibadah yang benar, yang berdiri di atasnya ilmu. Mereka mengajak khurud tanpa ilmu, mengajak kepada adab, adab-adab yang baik menurut mereka, sopan santun di dalam dakwah. Padahal dikatakan oleh Syekh Fauzan, ditanyakan kepada beliau, apakah dakwah itu harus dengan beradab seperti itu? Lah, katanya Syekh, bahwasanya dakwah di awal amr itu adalah dakwah tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad dan rasul-rasul atau nabi-nabi sebelummu kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illallah, tauhid. Bukan kepada dakwah dengan apa? Kesopanan, bukan dengan adab, bukan dengan khuruj, tapi dengan tauhid. Begitu juga mendakwakan dengan ilmu. Nah, penyakit ta'asub itu menjauhkan seseorang dari ilmu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebenarnya satu di dalam agama ini. Huwa sammakum muslimuna min qabl. Allah menamakan kalian ini muslim hatta sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga namanya muslim. Jadi di sini dalil bahwasanya enggak boleh kita ini ta'assub kepada sesuatu. Suatu kelompok, suatu organisasi atau yang lainnya, atau ta'assub kepada kalamnya satu ulama. Ta'assub kepada satu kalamnya satu ulama. Oh ini begini. Kalau itu tidak munasib atau tidak mencocoki perkataan Al-Qur'an dan Sunnah, maka ta'assub. Lihat seseorang dia itu bila mengambil perkataannya ulama dengan fatwanya ulama yang di sana terjadi perselisihan dengan umat, maka kita harus bisa melihat. Karena apa? Ulama itu apa? Yusib wa yukti. Ulama itu benar dan salah. Karena mereka ijtihad, apabila perkataan ulama ini tidak ada contoh sama sekali dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada juga fi'ilnya Rasulullah, sahabat dan para tabi'in, dan jika seseorang memegang fatwa ulama tanpa adanya mencocoki Al-Quran dan Sunnah, tidaklah kita ketahui kecuali dia ini ta'assub. Jadi jangan salah, walaupun ulama tersebut adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, karena apa? Kita sebagai seorang penuntut ilmu, seorang as-salafi ahlu sunnah wal jamaah, mizannya di dalam kebenaran itu apa? Mizannya kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, bukan fatwanya ulama. No. Jadi kalau orang berfatwa dengan ulama yang tidak ada mencocoki dengan keduanya ini, maka terus orang tersebut mengikuti, maka dia adalah ta'assub. Ma'am, taklid, taklidul a'ma, taklid buta. Nah, dan ini kerusakan yang sangat besar. Dan ini sudah apa menjamur ta'assub. Kemudian mawane yang selanjutnya adalah su'uddon, berburuk sangka. Nah, ini penyakit ini juga apa sering melanda seorang penuntut ilmu. Su'uddon atau berburuk sangka kepada saudaranya. Lihat kemarin juga kita mendapatkan faedah dari Syekh Abdul Hamid bahwasanya su'udun itu tidaklah, penyakit ini tidaklah terjadi kecuali kepada yang derajatnya sama. Maksudnya begini, seorang penuntut ilmu akan su'udun kepada penuntut ilmu. Bukan seorang penuntut ilmu su'udun dengan pedagang, tidak. Katanya saya. Tidak ada, seantum seorang penuntut ilmu. Ngapain antum berburuk sangka sama pedagang? Atau berburuk sangka kepada pegawai toko atau? Tidak akan. Begitu juga para ulama. Dia su'udun juga para ulama, kepada ulama. Nah, ini penyakit yang berbahaya. Yang syaitan meniupkan kepada penuntut ilmu, supaya apa? Menjauhkan mereka dari menuntut ilmu. Dari mencari ilmu. Buruk sangka. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Sesungguhnya dhon, prasangka itu tidak akan mengarahkan seseorang itu kepada sesuatu yang baik. Nah, ini sangat buruk dan penyakit yang telah melanda penuntut ilmu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon." Nah. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah kebanyakan dari dhon. Nah. Karena dhon itu hanya sesuatu prasangka yang muncul tanpa adanya bukti. Biasanya seperti itu. Dhon di sana itu yufidul ilm jika dia itu ada qarinah. Jika tanpa adanya qarinah, kemudian antum dhon kepada siapapun itu, maka dhon antum ini sebagaimana dikatakan Allah, oleh Allah untuk ditinggalkan. Kecuali dhon yufidul ilm jika ada qarinah di sana. Akan tetapi penyakit ini muncul kadang-kadang tidak ada korina. Oh ya, bulan seperti itu. Oh, bulan memang seperti itu. Ketika dilapori, oh bulan gimana, lihat itu bulan begini, begini, begini. Oh naam, memang dia seperti itu. Menghukumi sesuatu. Tidak adanya takabbur, tidak adanya apa itu, tabayun. Langsung dihukumi seseorang. Karena adanya su'udun. Dan ini penyakit ini juga terjadi sehingga menjadikan umat itu kafar, berpecah belah. Yang satu membela sana, yang satu membela sana. Nah, kita sebagai penuntut ilmu, kita diajarkan dan torekohnya kita sebagai penuntut ilmu apa? Harus adil di dalam menghukumi ketika ada sesuatu apa? Ketika ada sesuatu perpecahan di antara kedua belah pihak, kita harus adil. Ayatilu huwa aqrab lit taqwa. Karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Nah, jadi kita harus adil. Di sana juga harus dilihat kenapa di sana kok seperti ini. Kenapa di sana tidak di sini? Kita harus jeli sebagai penuntut ilmu. Tidak menghukumi satunya dengan ini, satunya ditinggalkan. Oh, ada laporan yang satunya ini apa itu laporannya ditinggalkan. Diterima yang pihak pertama, yang pihak kedua tidak diterima. Itu bukan thariqahnya thalabul ilm. Tapi thariqahnya thalabul ilm harus mendengarkan di antara kedua belah pihak. Kemudian dibandingkan di mana yang lebih dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini. Nah, mungkin sedikit ini bahwasanya kita mengetahui mawani atau larangan-larangan sebagai penuntut ilmu, dan mungkin ini sedikit yang bisa ana sampaikan, semoga bermanfaat bagi ana dan juga antum sebagai thalabul ilm. Nah, kita thalabul ilm harus menjauhi sifat-sifat seperti ini, dan kita harus jeli bagaimana para salaful ummah di dalam menyelesaikan masalah-masalah. Bagaimana salaful ummah, apa ya, mereka ini di dalam mempraktekkan ilmu. Maka kita harus kembali ke sana. Karena antum menisbahkan nama salaf, antum menisbahkan kalimat salafiyah, antum menisbahkan kalimat ahlus sunnah wal jamaah, berarti antum harus siap dengan nisbah itu mencontoh mereka. Dengan kalau tidak ada contoh dari mereka, berarti antum jangan menisbahkan kepada mereka. Banyak sekarang kalau orang mengatakan bahwasanya apa? Kami adalah salaf. Lalu kita lihat apakah betul perbuatan mereka itu atau mencocoki mereka. Kalau mereka tidak mencocoki mereka di dalam tindak tanduknya dan semua ibadahnya dan apa semuanya di dalam kehidupannya, maka tidak kita katakan mereka ini salah, walaupun itu hanya pengakuan saja. Nah, sebagaimana bahwasanya mereka mengakui bahwasanya Laila itu adalah sebagaimana antum ketahui, Laila itu mereka menganggap Laila adalah kekasihnya. Tetapi Laila enggak ngakui. Nah, jadi kita harus, kalau kita mengakui bahwasanya kita adalah salaf dan kita ini akidah mereka, mencontoh mereka, berusaha mempraktekkan apa-apa yang datang dari mereka, kita berusaha. Apa-apa yang tidak ada contohnya kita tinggalkan. Naam. Ilahuna insyaallah, subhanakallah wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.